استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kemarin tentang keutamaan la ilaha illallah apa yang terakhir apa Radin la ilaha illallah adalah kunci surga sebelumnya bahwasanya la ilaha illallah adalah amalan yang paling berat. Apa dalilnya? Kisahnya siapa? Kisahnya apa, Umar? Ceritanya apa? Kisahnya apa, Man? Ceng nimbang-nimbang amalan itu. Yang keras. Murah banget kok. Piye ceritane nimbang amalan itu? Ada berapa yang ditimbang? Berapa jumlahnya catatan amalan yang ditimbang? 99 catatan amalan. Terus ditimbang dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Menang mana? Beratan mana? Beratan yang la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah adalah sesuatu yang paling berat di dalam timbangan seorang hamba. Sedangkan kita butuh sekali untuk diberatkan timbangan kita. Karena nanti kalau yang timbangannya itu kalah dengan keburukannya, maka ia akan celaka. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika faman thaqulat mawazinuhu apa? Faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yajhadun faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kemudian la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Barang siapa yang punya la ilaha illallah berarti dia bisa masuk surga. Karena dia membawa kuncinya. Kalau yang enggak punya la ilaha illallah berarti enggak bisa masuk surga selama-lamanya. Yang enggak punya la ilaha illallah enggak akan masuk surga selama-lamanya. Sudah kita ambil dari hadisnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan sekarang insyaallah akan kita ambil dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Syekh. Ini yang luar juga. Nyala dah. Qala Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullahu taala. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه bercerita. Perhatikan ceritanya Abu Hurairah. Perhatikan anak-anak Umar, ayo perhatikan hadap depan. Situ jangan kumpul-kumpul, misal. Kami dahulu duduk-duduk qu'udan. Kami pada saat itu sedang duduk-duduk di sekelilingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami ada Abu Bakar dan juga ada Umar. Fi nafarin, dalam kelompok orang yang lain. Jadi kami duduk, ada beberapa orang, di antaranya ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan ada Umar. Ini sebagai dalil keutamaan Abu Bakar dan Umar, karena disebutkan namanya. Karena adatnya orang Arab kalau menyebutkan sekelompok orang dan gak mungkin disebutkan semuanya, maka disebutkan yang paling mulia. Itu ada di dalam sebuah ucapan, kalau gak mungkin menyebutkan semua nama orang, maka yang disebutkan adalah yang paling mulia. Maka di sini yang paling mulia adalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat yang lain. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina. Tiba-tiba Rasulullah pergi. Beranjak. Tiba-tiba Rasulullah cabut. Min baini adhurina, dari tengah-tengah kami. Tiba-tiba enak-enak sedang enak-enak duduk, tiba-tiba Rasulullah pergi. Fa'abta'a alaina, maka beliau lama menghilang dari kami. Kok gak balik-balik? Nanti Nabi mau. Oh, enak-enak jongkok ini, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Perginya lama. Fa'abta'a alaina, maknanya adalah lama. Suaranya terlalu gemai. Diatur. Wa khashina an yuktaba dunana. Maka kami ragu. Kami takut. Elek, netutuk elek. Kami khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terhalangi dari kami. Maksudnya kena apa-apa gitu. Ay yuktaba dunana. Ini maknanya adalah terkena apa-apa. Kok suwe nanti Rasulullah senang kena apa-apa ini? Faham? An yuktaba adunana, beliau ditimpa sesuatu tanpa sepengetahuan kami. Itu maknanya. An yuktaba adunana, ditimpa sesuatu tanpa sepengetahuan kami. Entah itu diserang musuh, atau diserang binatang buas, atau kena apa-apa. Pokoknya kami khawatir. Karena lama gak balik-balik. Wafazi'na, dan kami pun langsung bersegera. Fazi'a itu kaget. Maksudnya langsung, loh, nanti Rasulullah mau. Langsung berdiri semuanya. Fakumna. Maka kami pun berdiri. Fakuntu awwalaman fazi'. Saya termasuk orang yang pertama kali kaget atau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dalil bolehnya memberitakan tentang suatu amalan kalau tujuannya itu bukan riya. Abu Hurairah cerita, saya termasuk orang yang pertama kali kehilangan. Fakuntu awwala man fazi. Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar, aku pun pergi untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi mau. Enak-enak dong, enak-enak cangkruk, enak-enak jongok. Enak-enak sedang duduk-duduk kok tiba-tiba pergi dan lama enggak kembali. Maka aku pun keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansar li bani Najjar, sampai aku mendatangi hait. Hait itu kebun. Hait itu tembok. Dulu kebunnya orang-orang Arab itu dikasih pembatas, kasih tembok. Sampai sekarang di Yaman sana kebun-kebun itu ada temboknya. Kebun anggur ada temboknya supaya pemilik kebun bisa santai bersama dengan keluarganya di dalam kebun tersebut, gak kelihatan orang lain. Makanya dinamai haid, tembok. Maksudnya adalah ke kebun. miliknya orang Ansor dari kalangan Bani Najjar. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Maka aku pun keliling, durtu. Aku keliling, aku putar-putar mencari pintunya. Ini sebagai dalil adanya adab. Mau masuk sesuatu itu cari pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kok mesti penek ngono Mbak Abu Hurairah, digilek lawangi. Paham? Apa melbu mau masuk kepada suatu tempat itu dicari pintunya. Demikian juga masuk kebun. Kalau kamu mau masuk kebunnya orang, izin orangnya dulu. Cari pintunya, cari orangnya, izin. Ini namanya adab. Orang kok terus merosot di pagere. Itu. Orang kok kemudian memanjat pagar tersebut, tapi ada pintunya, dicari pintunya. Ini namanya adab. Segala sesuatu itu dimasuki dari pintunya. Demikian juga ketika kamu datang ke ma'had, ada pintunya, ada penanggung jawabnya, maka kamu datang, kamu izin, kamu pamit kepada pengasuhnya, Pak, saya mau tinggal di sini. Demikian juga kalau mau pergi juga pamit, itu adab yang baik. Waqtul buyuta min abwabiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam pondok ada pintunya. Izin, pamit, ada masalah apa-apa, bilang ke pengasuhnya, ini adab yang baik. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban. Aku putar-putar mencari pintunya, falam ajid, gak ono tibae. Di pintu niki. Fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'itin min bi'rin kharijatin. Tiba-tiba aku melihat ada rabi'. Rabi' itu adalah aliran kecil, aliran air kecil. Semisal sungai kecil. Yadkhulu fi jawfi ha'itin, masuk ke tengah-tengah kebun. Jauh ke tengah. Min bi'rin, dari sebuah sumur, kharijatin, yang ada di luar. Dalam sebagian riwayat, min bi'ri kharijatin, pakai mudhaf-mudhaf ilaih. Warabi'u al-jadwalu, dan rabi' adalah jadwal. Jadwal itu adalah aliran sungai kecil. Jadwal adalah aliran sungai kecil. Fahtafaznu, maka aku pun berosot lewat situ karena enggak ada pintunya. Kalau ada pintunya enggak mungkin Abu Hurairah sampai masuk, memaksa masuk. Fahtafaznu, aku pun berusaha masuk lewat lubang kecil tadi. Lewat dari aliran air tadi. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, maka Rasulullah bertanya, apakah itu Abu Hurairah yang melebu iku? Nah, maka apa irabnya Abu Hurairah di sini? Apa irabnya itu kan? Ini kalam atau enggak? Ada yang disandarkan, ada yang disandari atau enggak? Kenapa? Karena semua omongan harus ada musnad dan musnad ilaih. Maka Abu Hurairah di sini musnad ataukah musnad ilaih? Bebas, tergantung yang mentakdirkan. Kamu jadikan dia musnad juga bisa, kamu jadikan musnad ilaih juga bisa. Kalau kamu jadikan musnad, kamu katakan anta Abu Hurairah, kamu, apakah kamu adalah Abu Hurairah, maka Abu Hurairah sebagai khabar musnad. Kalau kamu jadikan musnad ilaih juga bisa, Abu Hurairah anta juga bisa. Fakultu na'am, maka aku katakan gih Rasulullah, saya Abu Hurairah. Karena lewat bawah enggak kelihatan, tiba-tiba ada orang. Oh, itu siapa itu, kata Rasulullah? Apakah itu Abu Hurairah? Fakultu na'am, gih Rasulullah, Abu Hurairah. Qala ma sya'nuka? Rasulullah tanya, lapo kowe Abu Hurairah, lapo kowe ndek kene ku nyapo? Apa yang kamu lakukan di situ? Qultu, maka aku jawab, kunta baina adhurina. Ngene lho Rasulullah, jenengan tadi, sampean tadi masih ada di tengah-tengah kami. Fakunta tiba-tiba sampean pergi, fa'abta'ta alaina, dan sampean lama. Fakhasyina, maka kami ragu, kami khawatir. Ini termasuk sayangnya para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak kembali lama gitu saja, langsung dicari. Sampean apakah sayang dengan guru-guru sampean? Para sahabat dahulu mereka menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika enggak ada dicari, ketika ada sesuatu dikhawatirkan. Fakhasyina an tuqta'a adunana, kami khawatir engkau akan terkena apa-apa tanpa sepengetahuan kami. Fafazina, maka kami pun segera bangkit, kaget, segera mencari. Fakuntu awwala man fazi, aku termasuk pertama kali yang mencari. Fataitu hadzal haita, kemudian aku datangi kebun ini. Fahtafastu kama yahtafizul fa'lab, aku pun merangkak sebagaimana merangkaknya fa'lab, musang. Maka bolongannya cilik, dipaksa masuk, merosot. Itu ya Abu Hurairah menceritakan, kenapa saya bisa sampai di lubang ini Rasulullah, tadi saya itu kehilangan jenengan, saya cari-cari pintunya gak ada, akhirnya tak paksa. Ini bolehnya mendobrak rumah misalnya jika dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan, ada sesuatu yang perlu diselamatkan di situ, atau ada sesuatu yang perlu di segera ditangani, maka boleh didobrak. Seperti ini, boleh dipanjat, boleh diberosoti, boleh. Kalau memang dibutuhkan. Fahtafastu kama yahtafisu tha'lab, aku pun merangkak atau merosot sebagaimana tha'lab, itu musang. Wahaula inna suwara'i, dan mereka sekarang manusia ada di belakangku ngikut semua. Faqala ya Abu Hurairah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, wahai Abu Hurairah, wa'atani na'layhi, dan Rasulullah memberikan kepadaku kedua sandal beliau. Qala, beliau mengatakan, nah, qala yang kedua ini adalah mengulang qala yang pertama. Ini kata para ulama boleh kalau memang pembatasnya lama. Rasulullah bilang, terus Rasulullah ngasih aku sandal, Rasulullah bilang, nah itu, diulang lagi supaya jelas, karena pemisahnya lama antara makulul qaul dengan qolanya itu terpisah oleh jumlah wa tani alaihi, maka boleh dikasih qola lagi. Dalam Al-Qur'an juga ada seperti itu. Lupa saya. Idhab bin alayya hataini. Rasulullah bilang, Abu Hurairah, nah, pergi sana. Bawa dua sandalku ini. Kenapa kok dikasih sandal? Sebagai tanda bahwasanya memang itu dari Rasulullah. Kan Rasulullah enggak ada. Tiba-tiba Abu Hurairah bawa sandalnya, berarti kan habis ketemu Rasulullah. Jadi ini namanya segel. Atau apa? Namanya sebagai bentuk penguat. Makanya kalau orang zaman sekarang kalau ngirim apa-apa itu dikasih segel. Biar otentik, ini memang dari Rasulullah. Ini memang dari pengutusnya langsung. Kalau seandainya Abu Hurairah disuruh bilang, "Tok, sana Abu Hurairah pergi dan katakan kepada manusia." Walaupun Abu Hurairah adalah thiqah, tapi nanti dikhawatirkan ada yang kurang percaya. Ini termasuk dalil menguatkan sesuatu. Biar lebih tentram, lebih enak lagi. Biar enggak ada nanti menjadi kasak kusuk. Dikasih dua sandal beliau sebagai bentuk memang Abu Hurairah sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham fungsi dua sandal ini? Sebagai segel, sebagai khotam, sebagai stempel dari Rasulullah, bahwasanya memang apa yang akan diutus itu adalah dari Rasulullah. Buktinya Abu Hurairah sudah bawa kedua sandalnya beliau. Faman laqita min wara'i hadza al-ha'ita. Faman laqita min wara'i hadza al-ha'iti. Itu. Barang siapa yang kau temui dari balik tembok ini, dari balik kebun ini, orang di luar sana, sapa wae kamu ketemu sapa wae, yashhadu an la ilaha illallah, dan dia bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya yakin. Ini termasuk syarat la ilaha illallah, harus yakin. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ragu, enggak berfungsi. Fabashirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira dengan surga. Siapa saja kamu ketemu sapa wae sing ngomong la ilaha illallah, kandani sapa wae sing ngomong la ilaha illallah, dapat kabar gembira dengan surga. Fakana awwala man laqitu Umar, maka Abu Hurairah pun keluar. Tiba-tiba orang yang pertama kali ditemui oleh Abu Hurairah adalah Umar. Faqala ma hadani na'lani ya Abu Hurairah. Umar takok, lapo sandal iki kok gawa wong amus nggo sandal kok nggo sandal akeh-akeh. Paham? Abu Hurairah kan sandalan. Lapo nggo sandal mana? Sandal apa iki Abu Hurairah? Faqultu hadani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sandalnya Rasulullah Umar. Ba'adani bihima, Rasulullah mengutusku dengan dua sandal tersebut. Man laqitu asyhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu. Rasulullah bilang, Rasulullah nyuruh siapa saja orang yang aku temui dan dia bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan yakin hatinya, supaya aku basyartu bil jannah. Ayo perhatikan anak-anak, jangan lihat ke sana terus. Maka aku suruh, disuruh untuk memberi kabar gembira dia dengan surga. Umar dikandani ngono, ngamuk Umar. Fadaraba Umar biyadihi baina sadiyya. Maka Umar setelah mendengar ucapan seperti itu, Umar memukul dengan tangannya ke dadaku. Baina sadiyya, sadyun itu susu. Para ulama memerselisihkan apakah sadyun itu khusus wanita ataukah boleh untuk laki-laki. Di sini dipakai untuk laki-laki. Jadi dipukul dadanya. Dorong be Umar. Wuh, cakok. Fakhorol tuli isti, sampai aku ngeblak, tersungkur. Isti itu apa? Tersungkur dengan bokongku, ngeblak mengguri. Mbak yang disurung ini, disurung Mbak Umar. Iki Abu Hurairah menunjukkan Abu Hurairah panjang wangi lemah. Nah Umar sangar, Umar itu sangar sekali. Disurung ini ngeblak Abu Hurairah. Ngeblak matang-matang kena bokongnya. Langsung ngeblak terus duduk. Fakhorar tuli isti. Isti, isti ini termasuk bahasa Arab yang kotor sebenarnya. Istun itu artinya pantat. Makanya dikatakan ulama sebenarnya mengucapkan seperti ini kalau tidak ada kebutuhannya tidak boleh. Atau hendaknya dikinayahkan, hendaknya diganti dengan bahasa yang lebih baik. Tapi di sini dikarenakan ada kebutuhan. Salah satunya juga karena posisinya Abu Hurairah sedang lagi enggak mood, tapi ya moro-moro wis sudah menjalankan perintahnya Rasulullah, ketemu Umar malah digepuk ngebelak. Dalam keadaan enggak enak Abu Hurairah perasaane. Lapo mari ke aku? Tak kandani sabda Rasulullah tambah aku digepuk. Faqala irji, balian nang Nabi. Jadi Umar, irji ya Abu Hurairah. Orang-orang balik. Farajatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhashtu bukaan, sambil sengguk-sengguk nangis. Abu Hurairah nangis, didorong ini nangis. Nabi ya, wong wis mari pegel-pegel ngilai Nabi, merosot-merosot rusuh kabeh klambine, merosot di banyu. Ketemu Nabi dikon balik, disuruh memberi kabar gembira loh. Abu Hurairah semangat pisan, nggo sandal iku pisan. Wah, iki semangat iki, ngekeki kabar gembira surga. Sama nek nggawa kabar gembira sego. Ayo mangan-mangan, seneng to? Seneng to, Kak? Ayo makan-makan, yang seneng nggawa kedal bar lagi nggawa sego. Iki lho nggawa surga. Mau memberitahu kepada orang, siapapun orang yang mengatakan la ilaha illallah, surga, ngono lho. Seneng Abu Hurairah. Ketemu Umar. Umar gak malah seneng tambah dijotos, ngebelak. Akhirnya nangis Abu Hurairah, nangis. Warokibani Umar, dan Umar membuntuti di belakangku. Warokibani, kata para ulama, ayat tabi'ani bisur'ah. Mengikuti cepat langsung, di guriku langsung Umar. Fa'idha huwa ala athari, tiba-tiba saja Umar itu mengikut di belakangku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka ya Abu Hurairah, lapa Abu Hurairah kok nangis iki lapa? Qultu laki itu Umar, Rasulullah, aku ketemu Umar. Fa akhbartuhu billadzi ba'athani bi. Aku beritahu dia dengan apa yang kau utus aku dengannya. Lah kok aku digepok Rasulullah? Wah, mari kita piye? Fa daraba baina sadiyya darbatan, sekali pukul kharartu li isti, aku ngebelak dengan bokongku. Qala irji. Terus aku dikon balik, gak digepok tok, diusir, dikon balik nang sampean Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ma fa ma hamalaka ala ma fa'alta. Wahai Umar, lapo kok sampai ngono iku lapo kok? Abu Hurairah kok gepuk ngono kuwi apa? Apa yang membawamu untuk berbuat apa yang kau perbuat? Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ini termasuk qasam yang dibolehkan dalam bahasa Arab, bi abi anta wa ummi. Maknanya adalah fida ka abi wa ummi. Kamu tak tebus dengan ayah dan ibuku. Teman toh Nabi Abu Hurairah itu sama utus untuk memberitahu tentang surga. Aba alta Abu Hurairah bina alaika. Apakah engkau mengutus Abu Hurairah dengan dua sandalmu? Man lakiya yashadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah. Supaya kalau dia ketemu orang yang bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan yakin dengan hatinya, supaya diberitahu, diberi kabar gembira dengan surga. Qala nam, jadi Rasulullah itu pancen iya Umar lapo. Qala fala tafalu, kalau gitu jangan Rasulullah, sebaiknya jangan, jangan ini. Fa inni akhsha an yattakilan nasu 'alaiha, saya khawatir manusia akan bersandar dengan kabar gembira ini sehingga mereka enggak mau beramal. Maka wis dikai kabar gembira oleh Abu Hurairah sampean masuk surga, akhirnya mereka terus ngentengkan enggak beramal. Saya khawatir. Fa khallihim ya'malun, biarkan manusia beramal wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa khallim, ya wis kalau gitu biarkan dulu, enggak jadi. Tidak usah, nanti karena sebagian manusia ada yang tidak semua orang itu sama. Ada yang mensikapi kabar gembira itu dengan semakin semangat dalam beribadah, ada yang ketika mendapatkan kabar gembira kemudian menjadi enggak beramal. Tapi kalau memang dia itu benar-benar orang yang mendapatkan surga, ya enggak mungkin enggak beramal, ya pasti beramal. Tapi ini adalah inisiatif dari Umar supaya lebih baik disembunyikan dulu. Apalagi di awal-awal Islam, dikhawatirkan sebagian manusia enggak kuat imannya kemudian dan pemahamannya keliru, dikiranya dapat kabar gembira dengan surga, dapat surga enggak dapat sebabnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan surga, harus juga mentakdirkan sebab-sebabnya. Enggak mungkin dapat surga kemudian gratisan gitu, enggak mungkin. Harus dengan amalan, harus dengan sebab-sebabnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghiyakan, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bi raqam 31. Jadi syahidnya adalah barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin, maka dia akan masuk surga. Kemudian perbuatan Umar ini, apakah kemudian Rasulullah lebih Umar lebih pintar dari Rasulullah? Apa Rasulullah enggak tahu seperti ini? Apakah Umar bantah Rasulullah? Apakah Umar menentang perintahnya Rasulullah? Bukan seperti itu. Karena perhatikan, ini hanyalah sebatas keinginan dari Rasulullah untuk memberikan kabar gembira. Jadi ini hanya sekedar bonus. Kabar gembira bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan mendapatkan surga. Sedangkan ini yang enggak wajib. Ini bukanlah syariat memberi kabar gembira, bukanlah kemudian menjadi sesuatu yang wajib. Boleh tidak, boleh dikasih kabar gembira, boleh enggak. Sedangkan manusia dikhawatirkan mereka enggak kuat mendengar berita ini sehingga sebagian mereka menjadi bersandar. Maka dalam hal-hal seperti ini namanya ijtihadiyah, karena berkaitan dengan keadaan orang. Keadaan orang itu enggak sama, satu dengan yang lain itu enggak sama. Makanya seperti ini adalah masalah-masalah ijtihadiyah, boleh bagi sahabat untuk ijtihad dalam hal ini. Ini kedudukannya sama dengan seperti Rasulullah musyawarah dalam masalah perang. Musyarakat Rasulullah tanya kepada sahabat, piye iki enake perang iki piye piye. Jadi ini bukan dalam masalah tasyri, bukan dalam masalah syariat. Tapi ini adalah masalah-masalah yang ada di dalamnya ada ijtihad. Karena ini berkaitan dengan manusia. Mungkin dalam hal ini Umar memiliki jangkauan yang luas, pergaulan yang luas, dia tahu siapa-siapa orangnya. Maka Umar khawatir nanti ada sebagian orang yang salah paham menyikapi berita ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengiyakan. Ini termasuk bab musyawarah. Ini bukan termasuk menentang perintahnya Rasulullah, ini adalah musyawarah. Dan juga yang dimusyawarahkan bukan dalam hal-hal yang ada di dalamnya azam. Karena kalau ada azam dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan sudah ada dalilnya, gak pengaruh lagi ada musyawarah. Paham? Musyawarah itu dalam hal-hal yang tidak ada dalilnya, dalam hal-hal yang perlu diperhatikan, ditanyakan, piye genae, itu musyawarah. Kalau sudah ada dalilnya jelas, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, gak ada lagi musyawarah. Maka ini mimbabil musyawarah. Karena ini hanya memberi kabar gembira kepada orang. Rasulullah jangan nanti, kalau diberi kabar gembira seperti ini, nanti sebagian mereka salah paham, sehingga mereka enggak jadi beramal, enggak meneruskan amalan mereka karena sudah dikasih jaminan. Ini syahidnya tadi, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan yakin, maka dia akan mendapatkan surga. Karena la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Barang siapa yang datang membawa la ilaha illallah, maka dia akan dapat surga. Kalau datang bawa la ilaha illallah sempurna, langsung mlebu surga. Nek la ilaha illallah carut marut, bolong-bolong, suwek-suwek, ya, maka dia pun akan mendapatkan surga, tapi nanti dulu dihisab dulu, dihitung dulu. Kalau ada dosa yang perlu diadab, enggak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diadab dulu. Tapi kalau yang datang enggak bawa la ilaha illallah sama sekali, atau la ilaha enggak bawa la ilaha illallah tapi hangus-ngus, batal tal la ilaha illallahnya, ya enggak bisa masuk surga selama-lamanya. Kafir. Itu. Jadi la ilaha illallah bawa la ilaha illallah itu dilihat la ilaha illallahnya dulu, enggak sama. La ilaha illallahnya fulan dengan la ilaha illallah pilih fulan yang lain beda. Satunya la ilaha illallahnya sempurna, satunya ada yang berkurang. Ada yang la ilaha illallah wis gosong. Ada sing hangus, ada yang batal, ada yang enggak bawa sama sekali, macam-macam la ilaha illallahnya orang. Tergantung orang itu bagaimana menjalankan tauhidnya, bagaimana dia memenuhi tauhidnya. Itu. Tapi selama punya la ilaha illallah dan la ilaha illallahnya tidak hangus, maka suatu saat pasti dapat surga. Ini keutamaan la ilallah. Makanya setiap hari la ilaha illallahnya dirawat. Perhatikan anak-anak, Malik, perhatikan Lek. La ilaha illallahmu dirawat Lek, dijaga dengan menjalankan kewajiban, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk hal-hal yang bisa merawat la ilaha illallah. Jadi sesuatu yang sebenarnya paling perlu untuk kita perhatikan setiap hari, setiap detik adalah la ilaha illallah kita. La ilaha illallah yang sudah kita ucapkan, kita perhatikan. Piye kondisine dicek, didelok. Kondisine piye, didelok suhune. Maksudnya diperiksa apakah dia masih dalam keadaan baik-baik saja. Seperti kita memiliki rawatan, seperti kita memiliki sesuatu yang kita jaga, tanaman kita cek. Demikian juga la ilaha illallah, iman kita, modal kita, bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala harus kita cek kondisinya bagaimana. Dalam kondisi baik-baik saja, sehat atau kritis. Dan yang menyehatkan la ilaha illallah adalah dengan terus beramal baik, melakukan ketaatan, menjauhi larangan ini. Dalam hadis ini ada mauqifnya Umar, bagaimana beliau adalah seorang yang benar-benar peduli dengan umat ini. Walaupun beliau adalah sedikit kasar, ini dimaafkan. Ini sebagai dalil, wong ini apan kasar, orang kalau keras, tapi kalau dia itu tulus, karena Allah Subhanahu wa taala ini dimaafkan. Gak genyo-genyo iku apik. Iku lho. Selamat kekerasannya, selama sikap tegasnya itu adalah memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, karena untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah lewat sama pelajarannya Syekh bin Baz. bahwasanya jafa atau sedikit keras dari seorang yang kalau memang dia itu tulus, ini yufa, ini enggak apa-apa. Jangan dikomentari, jangan dikritisi. Karena itu adalah memang tulus membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Umar di sini. Lah, murah-murah bodoh digepuk ono terus piye? Apakah seperti ini kemudian Umar enggak punya akhlak? Umar enggak punya adab? Kancane digepuk? Enggak bisa seperti itu. Ini demi ghirah. Ghirah yang kuat, kecemburuan yang kuat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini Umar enggak pantas untuk dikritik. Dan saya rasa orang kalau yang orang yang paham seperti ini dimaklumi. Enggak ada orang enggak maklumi. Yang enggak maklumi kejadian seperti ini berarti orang bodoh. Ngira Umar, "Wah, Umar kok ngono ya? Kok jahat ngono Umar?" Ini orang bodoh, enggak paham tentang ilmu agama. Kalau orang paham tentang mauqif, orang yang paham tentang kepentingan agama ini pasti akan memaklumi sifat Umar seperti ini. Umar iku ngene panjenengane wonge. Ana rame di masjid itu diancam. Siapa orang yang ramai di masjid? Tak pukulnya. Sehingga dalam kasus malam Lailatul Qadar yang diangkat itu gara-gara ada yang ramai di masjid. Sehingga enggak jadi diberitahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Di antaranya Umar marah. Itu mauqifnya Umar. Seperti ini dimaklumi, seperti ini dimaklumi karena memang benar-benar tulus untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Umar melakukan seperti itu adalah karena murni kemurnian ghirahnya Umar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Umar enggak mau, ini termasuk kasih sayangnya Umar, enggak mau sebagian orang yang imannya masih lemah kemudian menjadi pasrah dan menjadi tidak beramal. Ini kasih sayangnya Umar, ini kasih sayangnya Umar. Dan beliau adalah orang yang benar-benar tanggap, peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya juara Umar, juara pokoknya Umar. Antum bisa baca sirahnya beliau. Abu Bakar memiliki keistimewaan dalam satu sisi, Umar juga memiliki keistimewaan. Pokoknya masing-masing punya keistimewaan yang enggak dimiliki oleh yang lain. Dan masing-masing ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Abu Bakar sebagai seorang yang lembut tapi tegas dijadikan khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syaikhul Islam itu sangat tepat sekali. Ketika Rasulullah mati, sing ganti Abu Bakar. Karena beliau adalah orang yang lembut, lemah, lembut tapi tegas. Ini sangat penting ketika kejadian riddah, banyak orang yang murtad. Kemudian setelah Abu Bakar ada Umar, orang yang sangat tegas. Ini demi untuk melebarkan dan meluaskan sayap Islam. Ini penting. Sehingga di pemimpinan Umar, Islam menjadi luas sampai kemana-mana menyebar luas. Dengan ketegasannya Umar. Jadi pemimpin yang lembut, pemimpin yang tegas, ini ada masanya sendiri-sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama ini. Ketika Abu Bakar yang memimpin, beliau adalah orang yang lembut. Abu Bakar mengangkat wali yang sangat tegas, Khalid bin Walid. Jadi ngono, Syekhul Islam iku mboh roh wae kok. Syekhul Islam iku roh wae. Ketika Abu Bakar sebagai orang yang lembut diimbangi dengan menteri-menteri yang tegas. Ketika Umar yang menjadi pemimpinnya diimbangi dengan menteri-menteri yang lembut. Jadi ngono lho, ono ngimbangi. Ada pengimbangnya, ada yang lembut, ada yang tegas. Nek kabeh lembut ya ngelembek, kabeh tegas, pedot kabeh. Gitu loh, jadi harus ada pengimbangnya. Tayib, ini sebagai lanjutan dari keutamaan la ilaha illallah yang kemarin, yaitu dia adalah sebagai kunci surga. Insya Allah, pada kesempatan berikutnya adalah la ilaha illallah sebagai syafaat. Untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.